Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala, balasan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha luas karunianya, pemberiannya. Alim, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Orang-orang yang mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah. Thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Kemudian mereka tidak mengiringi infak yang mereka berikan itu. Mereka tidak mengiringinya dengan manna, dengan sikap menyebut-nyebut pemberian, mengungkit-ungkit pemberian, wala adzan, dan tanpa diiringi dengan melakukan perbuatan menyakiti hati perasaan orang yang diberi. Lahum ajruhum inda rabbihim. Maka orang seperti ini yang menginfakkan hartanya di jalan Allah tanpa diiringi dengan mannan dan juga tanpa diiringi dengan adzan, maka bagi mereka pahala di sisi Allah. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan tidak ada rasa kekhawatiran atas mereka. Walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Qala asy-syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Hadza hathun 'azimun minallahi li'ibadihi fi infaqi amwalihim fi sabilihi. Ini adalah anjuran yang agung dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, agar mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah. Perumpamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan di sini, ya, agar manusia bisa mencerna makna, ya, dan keutamaan dari bersedekah atau berinfak. Kemudian Allah perumpamakan pahalanya seperti satu buah atau satu butir biji yang dia bisa menumbuhkan 7 bulir, yang kemudian dalam setiap bulirnya ada 100 biji, ya, sehingga satu biji pahalanya atau balasannya bisa menjadi 700 balasan pahala, ya. Satu kebaikan bisa dilipat gandakan sampai 700, ya, sampai kepada bilangan-bilangan yang Allah kehendaki yang tidak terhitung. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Ini merupakan hasun azim, anjuran yang agung dari Allah kepada hamba-hambanya agar mereka menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Karena menginfakkan harta di jalan Allah itu pahalanya besar, berlipat-lipat ganda, sampai 700, sampai lebih, sampai pada hitungan yang tidak terbatas, tergantung dengan kualitas dan kuantitasnya, tergantung tempat dan waktu. Wahwa tariquhu al-musil ilaih. Dan sedekah atau infak, ya, adalah jalan Allah yang bisa menyampaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Fayadkhulu fi hadza infaquhu fi tarqiyatil ulumin nafi'ah. Maka masuk dalam kategori infak yang dimaksud di sini, ya. Masuk padanya infak untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Dia gunakan hartanya untuk talabul ilmi. Dia berikan hartanya kepada para penuntut ilmu untuk biaya menuntut ilmu. Dia gunakan hartanya untuk membuat perpustakaan, ya. Perpustakaan kitab-kitab ulama, ya. Dia gunakan hartanya atau dia infakkan hartanya, ya, untuk biaya pembagian buku gratis dari buku-buku Islam, ya. Dia gunakan hartanya atau dia infakkan hartanya untuk biaya penelitian, pengkajian ilmiah, ya. Dia infakkan hartanya untuk biaya kajian-kajian Islam, ya. Daurah-daurah ilmiah, ya. Ta'lim-ta'lim ilmiah dan seterusnya. Nah, ini infak yang sangat bermanfaat, ya. Masuk dalam kategori ini, ya. Berinfak untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Maka infak-infak yang seperti ini modelnya berlipat ganda pahalanya, ya. Ketika dia menyumbangkan hartanya untuk pembangunan ma'had, pondok pesantren, atau markas ilmu, ya. Kemudian lahir dari markas tersebut para hufadzul Quran, para ulama, para duat, ya, yang nanti mereka pun menyebarkan ilmu mereka yang telah mereka terima di markas tersebut. Mereka sebarkan ilmunya. Murid-murid mereka menyebarkan lagi ke murid-muridnya. Nah, maka dia yang telah menginfakkan hartanya untuk kepentingan para penuntut ilmu, ya, untuk membuat markas ilmu dan seterusnya, maka pahalanya terus bertambah dan bertambah, ya. Semakin bertambah penyebaran ilmu, semakin luas penyebaran ilmu, semakin bertambah pula pahalanya. Maka jangan dianggap sepele, ya, menginfakkan harta, menyumbangkan harta untuk kepentingan ilmu yang bermanfaat, ya. Menyumbangkan harta untuk kajian-kajian, muhadarah-muhadarah ilmiah, daurah-daurah ilmiah, untuk ma'ahid, ma'ahad-ma'ahad, untuk konsumsi para tulab, santri, ya, untuk kebutuhan, keperluan para tulab, santri dan seterusnya. Ini pahala yang besar, ya. Pahala yang berlipat-lipat ganda, terlebih jika santri tersebut nanti menjadi ulama, menjadi duat, ya, hufadzul Quran dan seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Termasuk pahala infak yang Allah lipat gandakan, ya, di sini adalah infak untuk kepentingan menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Wa fil isti'dad lil jihad fi sabilih, juga masuk dalam kategori infak di sini, ia akan dibalas dengan berlipat-lipat ganda, ya, adalah berinfak untuk persiapan jihad di jalan Allah. Wa fi tajahuzil mujahidin wa tajhizihim, dan mempersiapkan berbagai macam persiapan untuk para mujahidin, para pejuang, para mujahid. Dia menginfakkan kendaraannya untuk para mujahid, menginfakkan bekal makanan, minuman, menginfakkan harta, ya, dan seterusnya dari berbagai macam keperluan jihad di jalan Allah, ya, dan berbagai macam keperluan yang dibutuhkan oleh para mujahidin masuk dalam kategori ini, infak di jalan Allah. Wa fi jami'il masyari'il khairiyyatin nafi'atil muslimin, dan masuk dalam kategori di sini, infak di sini adalah infak pada seluruh jalan-jalan kebaikan yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Nah, berinfak untuk membangun masjid, ya, berinfak untuk membangun madrasah sunnah, ya, berinfak untuk membeli Al-Quran kemudian diwakafkan, ya, dan berbagai macam jalan-jalan kebaikan yang sangat banyak yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Berinfak untuk membuat sumur yang airnya diperuntukkan untuk kaum muslimin, ya, dan seterusnya. Fi jami'il masyari'il khairiyah annafi'atil muslimin, masuk dalam kategori ini infak pada seluruh atau di seluruh jalan-jalan kebaikan yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Wa yalidzalik, dan yang kemudian setelah infak-infak di atas, ya, kemudian termasuk dalam kategori infak di sini juga adalah al-infaqu 'alal muhtajina wal fuqara'i wal masakin. Infak kepada orang-orang yang membutuhkan. Infak kepada orang-orang fakir, infak kepada orang-orang miskin, nah, juga masuk dalam kategori ini. Wa qad yajtami'ul amran, dan kadang-kadang terkumpul dua kebaikan atau dua perkara di dalam berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu fin nafaqati daf'ul hajat wal'anatu 'alal khairi wat ta'at. Kadang-kadang, ya, dalam infak itu adalah untuk daf'ul hajat, dalam rangka untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan dan keperluan, diberikan kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan dan keperluannya. Ini yang pertama. Wali'ana 'alal khairi wa ta'at, dan sekaligus untuk menolong dia melakukan kebaikan dan ketaatan. Infak yang dia berikan di samping bisa memenuhi kebutuhan dan keperluan, ya, orang yang membutuhkan, juga membantu dan menolong orang tersebut untuk melakukan kebaikan dan ketaatan. Nah, sehingga terkumpullah dua perkara ini. Ya. kebutuhan terpenuhi, nah, dari kebutuhan orang yang membutuhkan, dan juga dia terbantu, ya, untuk melakukan ketaatan dan kebaikan. Fahadihin nafaqat mudha'afatun, maka infak-infak yang seperti ini pahalanya mudha'afah, berlipat ganda. Hadihil mudha'afatu bisab'i mi'atin ila ad'afin aktsar min dzalik. Dan pelipat gandaan ini, ya, itu dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat ila ad'af aktsar min dzalik, sampai berlipat-lipat ganda yang lebih dari itu. Lebih dari 700. Sampai pada bilangan yang tak terbatas, ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan pahala bagi orang yang Allah kehendaki. Wa li hadza qala wallahu yudha'ifu liman yasha. Bisa dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, sampai lebih dari itu, sampai pada bilangan yang tidak terbatas. Wa dzalika, dan yang seperti itu, pahala yang dilipat gandakan sampai sedemikian banyak lipat gandanya, bihasa bima yaqumu biqalbil munfiqi minal imani wal ikhlasi tam wa fi thamarati nafaqatihi wa naf'iha. Itu tergantung, ya, keimanan dan keikhlasan yang sempurna yang ada pada hati orang yang berinfak. Pelipat gandaan itu, baik itu dilipat gandakan 10, 100, sekian ratus, sampai 700, sampai lebih dari itu, dan seterusnya, itu tergantung keimanan yang ada pada diri seseorang yang berinfak tersebut. Tergantung keikhlasan, ya, yang ada pada orang yang berinfak tersebut. Wa fi thamarati nafaqatihi, dan tergantung buah dari infak yang diberikan. Nah, wa naf'iha, dan tergantung manfaat infak yang dia berikan. Nah, semakin besar manfaatnya, ya, semakin banyak buahnya, ya, faedahnya, maka semakin banyak pula pahalanya. Nah, dia berinfak untuk pembangunan masjid atau pembangunan ma'had, markis, ya, madrasah, ya, tempat thullabul ilmi belajar, ya. Subhanallah, manfaatnya besar. Ya, ratusan penuntut ilmu belajar di situ, menghafal Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, ya. Nah, ratusan orang bermajelis, ya, menghadiri kajian ta'lim di tempat tersebut, ya. Ratusan orang beribadah di situ, salat, baca Qur'an, berzikir dan seterusnya dari berbagai macam ibadah. Maka semakin banyak pahalanya, ya. Semakin besar pahalanya, semakin berlipat ganda pahalanya, ya. Sehingga lipat ganda di sini tergantung tadi keikhlasan, keimanan, dan juga tergantung buah dari infak tersebut dan manfaat dari infak tersebut, ya. Tergantung kualitas, ya, hati orang yang menginfakkan harta di jalan Allah. Nah, juga tergantung waktu dan tempat, ya. Berinfak di bulan Ramadan tentunya lebih besar pahalanya daripada di luar Ramadan. Berinfak di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, ya, tentunya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, daripada hari-hari yang lain, ya. Ada waktu-waktu tertentu, ya, yang di situ dilipat gandakan pahala, nah, dengan lipat ganda yang lebih banyak. Nah, demikian pula tergantung tempat, ya. Tentunya berinfak, bersedekah, berbuat baik di Masjidil Haram, ya, dan tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala beri keutamaan, ya, lebih besar pahalanya, ya, dari berbuat baik atau berinfak di tempat yang lain. Tergantung tempat, waktu, ya, kemudian keikhlasan, keimanan, tergantung manfaat dari infak tersebut, buahnya, nah, dan seterusnya. Nah, Allah melipat gandakan pahala infak bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Fa inna ba'da turukil khairat yatarattabu 'alal infaqi fiha manafi' mutasalsilah wa masalih mutanawwi'ah fa kana al-jazaa'u min jinsil 'amal. Sesungguhnya sebagian jalan-jalan kebaikan berinfak pada jalan-jalan tersebut, ya, itu akan menghasilkan manfaat atau mengakibatkan manfaat yang berkesinambungan, manfaat yang terus-menerus, ya. Wa masalih mutanawi'ah, dan akan menghasilkan maslahat yang bermacam-macam. Fakana jaza, maka balasannya min jinsil amal, sesuai dengan amalannya. Nah, sebagian jalan-jalan kebaikan seperti ini, ketika kita berinfak di jalan tersebut, misalkan di jalan talabul ilmi, nah, berinfak untuk para penuntut ilmu, berinfak untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat, ya, ini apa hasilnya atau akibatnya? Adalah manfaat-manfaat yang berkesinambungan, terus menerus, ya, menghasilkan manfaat yang terus menerus, ya, dan maslahat yang bermacam-macam, ya, sehingga dilipat gandakan pahala tersebut, ya, tergantung dari besarnya manfaat yang disebabkan karena infak tersebut, ya. Maka jangan sampai kita terluput dari berbagai macam jalan-jalan kebaikan, yang jika kita berinfak pada jalan-jalan tersebut, maka manfaatnya akan terus berkesinambungan dan akan menghasilkan maslahat-maslahat yang bermacam-macam. Dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Allah melipat gandakan pahala orang yang berinfak di jalan Allah dengan lipat ganda yang banyak. Nah, kemudian ayat yang berikutnya, yang ke-262, qala Syekh Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan ayat alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, tsumma la yatbi'una ma anfaqu manna wala adza, kemudian tidak mengiringi apa yang mereka infakkan, ya, mereka tidak mengiringinya dengan perbuatan mannan, mengungkit-ungkit dan menyebut-nyebut pemberian, wala adzan, dan tanpa menyakiti perasaan orang yang diberi. Orang yang infaknya seperti ini, lahum ajruhum inda rabbihim, mereka lah yang mendapat pahala di sisi Allah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, bahkan tidak hanya pahala, Allah nafikan rasa khawatir dan rasa takut terhadap mereka. Allah hilangkan rasa takut kepada mereka, tidak ada kekhawatiran atas mereka. Dan Allah hilangkan, Allah nafikan, Allah tiadakan kesedihan dari mereka. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih. Ini keutamaan berinfak di jalan Allah. Ya. Qala Syekh Sa'di rahimahullahu taala thumma aidan dzakara thawaban akhar lil munfiqina amwalahum fi sabilihi nafaqatan sadiratan mustawfiyatan li syurutiha muntafiyatan mawani'aha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan pahala yang lain bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Dengan infak yang muncul atau yang ada dan terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Terpenuhi syarat-syarat infak yang akan menyebabkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak melakukan penghalang-penghalang yang bisa menghalangi dari mendapatkan pahala yang besar tersebut. Ya. Nah, terpenuhi syarat-syaratnya, yaitu ikhlas, ya. Tidak menyebut-nyebut dan mengungkit-ungkit pemberiannya, tidak menyakiti orang yang diberi, ya, dan seterusnya. Fala yutbi'unal munfiqu alaihi mannan minhum alaihi wa ti'dadan lin ni'am wa adhiyatan lahu qawliyatan aw fi'liyatan. Maka orang yang berinfak, dia tidak mengiring infaknya dengan mannan minhum, tidak mengiring infaknya, tidak mengiringi infaknya dengan perbuatan mengungkit-ungkit dan menyebut-nyebut pemberiannya. Nah, ya, kamu sudah diberi, ya. Nah, diungkit, sebutkan. Ya. Kalau kamu enggak saya kasih dulu, ya. Nah, dan seterusnya. Enggak ya. Usah diungkit, enggak ya. Usah disebut-sebut, yang nantinya akan menyakiti hati orang yang diberi. Enggak ya. Usah meminta balasan. Ya. Nah, ketika dia diberi dalam keadaan miskin dulunya, si pemberi dalam keadaan berharta, kemudian Allah takdirkan si pemberi jatuh miskin dan yang diberi, nah, naik menjadi orang yang berharta. Kemudian dia minta kepada orang yang dulunya miskin. Nah, dulu kamu waktu miskin saya kasih terus, ya. Nah, masa sekarang kamu enggak ngasih ke saya sudah miskin sekarang. Mengungkit dan menyebut-nyebut yang dulu telah dia lakukan. Orang seperti ini enggak dapat pahala. Karena dia iringi pemberiannya, infaknya dengan manan. Mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut pemberian, wa ti'dadan dan menghitung-hitung lin ni'am, menghitung-hitung pemberiannya, menghitung-hitung nikmat yang telah dia berikan kepada orang. Dan juga wa adhiyatan lahu, orang yang berinfak dia tidak mengiringi infaknya dengan adhiyah, perbuatan menyakiti perasaan orang yang diberi. Kauliyatan atau fi'liyatan, baik secara ucapan atau dengan perbuatan. Ya. Tidak, ya. Tidak diiringi dengan adhiyah, perbuatan atau sikap menyakiti perasaan orang yang diberi. Fahaula, maka orang-orang seperti ini, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan cara seperti ini, yaitu ikhlas karena Allah Azza wa Jal, tanpa mengungkit dan menyebut-nyebut pemberiannya dan tanpa menyakiti orang yang diberi. Lahum ajruhum inda rabbihim. Orang seperti inilah yang akan mendapatkan pahala di sisi Rabbnya. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bihasabi ma ya'lamuhu minhum. Sesuai dengan apa yang Allah ketahui tentang mereka atau dari mereka. Sesuai dengan keikhlasan mereka, ya. Wa bihasabi nafaqatihim, dan sesuai dengan besarnya infak mereka. Sesuai dengan kuantitas infak yang mereka berikan. Wa naf'iha, dan sesuai dengan manfaat dari infak tersebut. Ya. Semakin besar manfaatnya, maka semakin besar pula pahalanya. Ya. Semakin besar kuantitasnya, maka semakin besar pula balasannya. Wa bifadlihi, dan juga karena karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tergantung karunia dari Allah azza wa jal. Ya. Allah berikan pahala kepada orang yang berinfak di jalan Allah dengan cara seperti ini. Dengan pahala yang banyak, yang berlipat ganda. Bifadlillah. Ya. Sesuai dengan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzi la tanaluhu wa la tasilu ilaihi sadaqatuhum. Yang dimana sedekah-sedekah mereka itu, ya, tidak akan meraih, tidak akan meraihnya, meraih karunianya, karunia Allah Azza wa Jalla, tidak akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Bukan sedekah-sedekah mereka, ya. Yang sampai kepada Allah, ya. Akan tetapi ketakwaan, keikhlasan, ya, yang ada dalam hati-hati mereka. Hanya saja karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka mendapatkan pahala yang berlipat ganda ketika mereka ikhlas dalam berinfak atau bersedekah. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, selain mereka mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla, wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan mereka, orang-orang seperti ini yang berinfak di jalan Allah, dan infaknya tidak diiringi dengan manan dan adan, maka mereka selain mendapatkan pahala di sisi Allah, juga tidak ada rasa takut atas mereka. Tidak ada kekhawatiran atas mereka. Walahum yazanun, dan mereka tidak akan bersedih. Fanafa'anhumul makruhal madiyah binafyil hazan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala di sini menafikan, meniadakan, menghilangkan dari mereka hal-hal yang tidak disukai. Al-maldi, yang sudah berlalu. Nah, dengan cara apa? Binnafil hazan. Dengan cara Allah menghilangkan rasa sedih dari mereka. Nah, jadi hal-hal yang sudah berlalu, yang tidak mereka sukai, baik berupa musibah atau yang semisalnya. Allah hilangkan dari mereka. Ya. Dengan cara Allah menafikan atau menghilangkan rasa sedih dari mereka. Allah hilangkan rasa sedih. Wal mustaqbal binafil khawfi alaihim. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menafikan atau menghilangkan dari mereka hal-hal yang tidak disukai yang akan datang. Yang kejadiannya akan datang. Binafil khawf. Dengan cara Allah menghilangkan rasa khawatir, rasa takut terhadap mereka. Sehingga mereka tidak bersedih hati, ya. Dan tidak ada rasa kekhawatiran atas mereka. Berinfak enggak takut miskin, enggak khawatir miskin. Ya. Berinfak dengan jumlah yang besar. Ya. Enggak sedih dia. Enggak bersedih dengan dikeluarkannya hartanya yang banyak. Ya. Tidak khawatir dan seterusnya. Ya. Karena dia menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan ikhlas, tanpa disertai manan wala adhan. Ya. Maka Allah nafikan dari mereka al-makruh, hal-hal yang tidak disukai. Baik yang sudah berlalu, dengan cara Allah menghilangkan rasa sedih dari mereka. Atau Allah menafikan atau menghilangkan hal-hal yang tidak disukai yang akan datang. Dengan cara Allah menghilangkan rasa takut dan kekhawatiran atas mereka. Faqad hasala lahumul mahbub, sungguh mereka telah mendapatkan apa yang diinginkan oleh mereka. Mereka telah mendapatkan apa yang dituju. Wandafa'a anhumul makruh, dan sungguh mereka telah terhindar dari makruh, hal-hal yang tidak disukai. Sehingga Allah katakan wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, karena mereka telah mendapatkan apa yang diinginkan. Dan mereka terhindar dari perkara-perkara yang tidak disukai. Ini keutamaan dan pahala serta balasan bagi mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan ikhlas, tanpa disertai mannan dan tanpa disertai adzan. Nah. Selesai dari penjelasan ayat yang ke-262 dari surat Al-Baqarah. Nah, ayat yang berikutnya masih tentang sedekah atau infak. Ya, demikian pula ayat yang setelahnya. Nah, ayat yang ke-263, 264, 265. Nah, masih tentang masalah infak, ya. Sehingga insyaallah kita lanjutkan ayat-ayat berikutnya pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu.